saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Surah At-Taghabun, surat yang ke-64, ayat 16 ini, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa juga. Fattakullaha mastata'tum. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Kemampuan ya, artinya kemampuan maksimal, bukan kemampuan minimal. Kemudian juga kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apabila aku memerintahkan kepada kalian dalam satu urusan, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau perintah itu ada kalimat mastata'tum. Mastata'tum, ya, sehaji saja kan ada mastata'a ilaihi sabila. Jadi mastata'tum, sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Dan apa saja yang aku larang kalian mengerjakannya, maka jauhilah. Kalimat jauhilah tidak ada sesuai dengan kemampuan. Jadi rumusnya kalau perintah, bila perintah itu ada kalimat mastata'tum sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Ya. Tetapi kalau pelarangan, larangan itu tidak ada sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau Allah Jalla Jalalu melarang untuk berzina, sudah berhenti berzina. Jangan mengatakan akan berhenti berzina bila sesuai dengan kemampuan, ya tidak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang mencuri, sudah berhenti total dari pencurian. Bila Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan-perbuatan fahsya mungkar, berhenti, jangan ditunda-tunda lagi dan jangan ditawar-tawar lagi. Nah, itu kalau larangan. Tetapi kalau perintah Allah Subhanahu wa taala, ini Allah memberikan satu kebaikan, ya. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Tentu saja sesuai dengan kemampuan maksimal kita. Biasanya para ustaz, para kiai memberikan contoh salat misalnya, ya. Allahu jalla jalalu memerintahkan kita aqimus shalah, tegakkanlah salat, ya. Asalnya berdiri, ya. Kalau enggak mampu, nah baru lain sesuai kemampuannya apa? Tidak mampu berdiri, duduk silakan, ya. Tidak mampu duduk sambil berbaring. Tidak mampu berbaring sambil isyarat, begitu ya. Kalau tidak mampu isyarat lagi, ya disolati, alias dia sudah wafat, sudah meninggal dunia. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Ibadur Rahman Hafizahullah dalam kajian kitab Riyadus Salihin bab taqwa. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.